rahmah kali rahmah. Kok mesti raufun kali rahimun. Enten sing dawake rafah niku luweh nemen timbang rahmah. Terus bedane napa? Bedane lek rafah, rafah niku menghalangi, menjaga sesuatu yang tidak disenangi, jangan sampai datang, dan menghilangkan kemadorotan yang sudah terjadi. Ini jenenge rokfah. Menjaga jangan sampai ada madorot baru yang datang, sekaligus menghilangkan madorot yang sekarang sudah ada. Oh, ngoten niku niku. Sebagian yang tersebut maknanya ngoten. Bon. Jadi Allah niku Raufur Rahim. Jadi lek sampean ngarep-ngarep welas sok welas sing menungso ya. Lek pas atine lega welas. Lek pas ora lega ya. Ya bablas. Lah nek Allah Taala mboten panjen Allah la Raufur Rahim. Wonten malih sing khusus kangge tiyang mukmin. Nggih. Niki dene surat napa nih surat Al-Ahzab. Huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Yang mukmin niku pun kadung, kadung diputusi Allah, wong mukmin niku diwelasi Allah. Wa ta'ikus Allah iku ala di pangeran. Yusoli kang wis pangkal sapa aldi iku ngatasi kabeh. Wa malaikatuhu lan pura-pura malaikate lali. Pelune liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Liyukhrija supaya drapun yento ngetokaken sapa Allah lali kuming sira kabeh. Ditokno minal zulumati saking pepeteng. Pepeteng itu bisa bermakna ketiadaan. Ila nuri maring kahanan sing ono. Bisa peteng bermakna kufur, nur bermakna iman. Bisa bermakna zulumat itu aras-arasen, nur itu pada kegiatan. Bisa bermakna zulumat itu adalah kemaksiatan, nur itu ketaatan. Itu semua sudah diputuskan Allah terhadap orang mukmin. Wa kana lan ana sapa Allah bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin ana iku rahiman. Dakang welas asih. Oh ngoten. Fadhihi moko ta iki pira-pira ayat sing disebut mang. Wanah walan sepadane hadihi iku ayatul roja'i biro-biro ayat roja' ayat yang memberikan harapan. Nah saat ini sing ayat khauf apa? Wa min ayatil khaufi laniku sengah saking biro-biro ayat kang medeni wa siasatilan ayat siasat ayat pengaturan. Qalu ta'ala ta'ala ta'ala ya ibadi fattakun. Surat Az-Zumar malih. Surat Az-Zumar ya ibadi fattakun. Surat Az-Zumar ayat 16. Mulai saking ayat sedoso. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim qul Allah a'budu mukhlishal lahuddini fa'budu ma syi'tum min dunihi قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة Ala zalika wal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Zalika yukhawifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattakun. Niku di singkat mawon Imam Ghazali lah maringi contoh sak met ngoten. Niku ringkese ngeten ringkese. Ringkese niku iki lha boten salah nyeritane Nabi Nuh. Nyeritane Nabi Nuh. Ya ibadiyal ladzina amanu taqu rabbakum lil ladzina asanu fi hadzihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Aku iki karo Gusti Allah diutus supaya nyembah ngabekti ning Allah kanthi ikhlas. Aku dikongkon Gusti Allah supaya aku dadi wong muslim, wong sing dadi wong Islam sing pertama kali. Aya cerita no pisan ini akhafu in asaitu rabbi adzab yaumil adzib. Lek sampai aku mbangkang maksiat, aku wedi sok disiksa ning gone dina kiamat. Mulane saiki kowe melu nyembah ning Gusti Allah sing ikhlas kaya aku. Tapi lek panjenengan kowe ra gelem ya ono Pak Budu masih tu mindune. Lek kowe kepaksa ra gelem pengen nyembah liyane ya ono nyembah-nyembah liyane. Tapi innal khosirin alladzina khosiru anfusahum wa alim yaumil qiyamah. Wong rugi sing tenan-tenan rugi kuwi iku wong sing rugekno awake dhewe, ngrugekno keluargane sampai sok dina kiamat. Yaiku rugi sing nyata. Lah kok ngono iya. Lahum min faqim dzulalun minan nar wa min tahtihim dzulal. Sumeneng dina kiamat kuwi enek mendung tapi mendung geni. Mego-mego geni, kondur geni, bumi ne bumi geni. Jadi kaya wong diobong ning jero bata ngono. Zalika yukhawifullah fi ibadah. Begitulah ketika Allah menakut-nakuti hambanya supaya takut mau melaksanakan perintah. Mulane ya ibadi fattakun. Kuwi mung sekedar tampilan aja. Yang lebih penting kamu itu takut kepada saya. Ya ibadi kaula ingsun fattakuna padha takwa sira kabeh marang ingsun. Dan wonten malih surat napa ayat sing nerangane khauf wa siasa. Dawuh Allah Taala tengene surat Al-Mukminin. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum ana ta padha nyono sira kabeh surat Al-Mukminun. Annama khalaqnakum gustine nyiptano supaya sungkum ing sira kabeh tak ciptano abasan terus nganggur-angguran. Kowe tak gawe urip ning dhuwur bumi mau kamlaku apa terus minggir seneng-seneng hehehe ning dhuwur bumi ngono. Terus mbok kira terus ora ditakoki ngono. Semati ning kuburan yo wis ngono. Enggak. Apa kamu kira kamu saya ciptakan itu hanya begitu-begitu aja? Wa annakum ilaina la turja'un. Wa anakum lan sak temene sira kabeh ilana maring ingsun Allah iku latul jauna ora dibalekno kabeh. Apakah pun nanti enggak balik pada Allah. Lalu ditanyai hidupmu untuk apa? Terus kamu hidup sekian puluh tahun itu pekerjaanmu apa saja? Tuh niku mesti sok ditakoki. Dan mana yo tetap yang namanya amal kumandang sing apik itu suatu keniscayaan, satu keharusan. Termasuk malih ayat sing nerangne siasah utawi khauf. Ngene iku wonten ing surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Ayasabul insanu ayyutraka suda. Ayah sabuana to nyono ngira sopalin sanu menungso nyono anyutroka yang to diumbar sopo insan sudah haliliar. Apa orang-orang itu mengira bahwa hidup itu suruh sakarpe dewe gitu, gak ada perintah, gak ada larangan, gak ada beban, gak akan ditanya di akhirat. Apa dikira begitu? Enggak. Setiap jengkal langkahmu, setiap langkah perilakumu itu nanti akan dihisab di akhirat. Setiap waktu yang kau lalui itu ada kewajiban yang harus terselenggara. Setiap detik yang kamu lakukan itu ada perintah dan ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora kok sudan liar dibiarkan aja enggak ada peraturan, enggak. Peraturannya jelas. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semua ada aktivitas-aktivitas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Niku napa? Ngene surat apa wau? Itu surat Al-Qiyamah. Wonten malih ngene surat An-Nisa. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ngoten. Ye. Surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'ay yujzabi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Jadi soal ganjaran, soal piwalesi Gusti Allah niku ora kok mergo pengarep-arepe wong niku mboten, tapi niku krana keputusane Allah. Karena panjen keputusane Gusti Allah, may ya'mal su'an yujza bihi. Laisa ora ana apa janjine Allah iku bi amaniikum kelawan pengarep-arep sira kabeh, wala amani ahli kitab lan ora pengarep-arepe ahli kitab. Enggak. Tapi soal janjine Allah itu bisa diraih dengan cara beriman dan amal soleh. Dan iman itu bukan harapan, tapi iman itu aktivitas. Karena yang namanya iman itu meresap di dalam hati, akan muncul tumbuh menjadi amalan yang aktif. Oh, ngoten pancen wong niku sok-sok kadang-kadang ya ora sok-sok ya. Yang lebih banyak orang itu mengklaim diri, wong sing ngaku muslim bangga dengan keislamannya. Orang yang mengaku Nasrani bangga dengan Nasraninya. Ya, kadang-kadang membanggakan tokohnya, dia sendiri enggak berbuat apa-apa. Nah, itu dibatasi oleh Allah. Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Soal pahala, soal janji Allah, balasan dari Allah itu bukan karena harapan-harapan kalian, juga bukan karena harapan ahli kitab. Rumusnya jelas, may ya'mal su'an yujzabi. Manutai sapa wong iku ya'mal nglakoni sapa man su'an ing lakon elek, yujza moko bakal diwales sapa man bi kelawan su. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Wala yajid lan ora bakal nemu. Wala yajid lan ora nemu lahu kedue wong sing lakoni mang, sapa wong sing lakoni elek mang, min dunillahi saliyane Allah ora nemu walian ing kerabat sing bisa nulungi, kerabat sing iso nyapati, wala nasira lan ora nemu wong sing nulungi sing iso nyegah siksane Allah. Mayyamal su'an yuzabihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Termasuk male Dawuh Allah Ta'ala tengene surat Al-Kahfi. Ini surat sing medeni ini. Kul hal munabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kul dawuh sira hal munabbiukum. Ana ta gelem tak ceritani. Nunabiu nyeritani ingsun ku mengsira kabeh bil aksarina kelawan wong kang banget rugine. Apane akmalan ngamale? Kowe gelem tak kandhani wong sing ngamale rugi. Yaiku aladzina wong akeh dolah kang kesasar. Kesasar itu tidak tepat. Dolah kang kesasar apa sayuhum lakune ladina. Bila hayati dunia yang dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia ini mereka sudah tersesat. Tapi wahum yasabuna wahum hale utawi wong sing padha ngamal tersesat mang iku yasabuna padha nyono anahum satemene ladina iku yuksinuna padha agawe bagus sapa ladina sunan ing gaweane. Mereka berjuang, rumangsane berjuang, yusinu nasuna. Tapi ternyata itu dola sayuhu. Karena apa? Karena tidak didasari keimanan. Mereka berbuat karena ada harapan-harapan, karena ada wah, karena ada ini dan sebagainya. Ya, dikira mereka sudah ngetop, bos. Pokoknya ngamal paling apik ngamalku. Padahal ternyata setelah diteliti itu bukan amal karena manut perintah, tapi amal karena mengharap kepuasan diri. Ya, karena mengapa? Mereka membanggakan amalnya, mereka membanggakan akidahnya, mereka sudah mengklaim diri bahwa dialah yang paling benar. Ya. Itu padha karo mengadili seseorang di luar pengadilan, enggak bener. Lho. Mane nggih medeni niki dikira wis apik, tibake malah enggak jelas. Nah, termasuk malih dawuh Allah Ta'ala tengene surat Az-Zumar. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlu ma huwa laftatu bihi min su'il adzab yaumal qiyamah min su'il adzab yaumal qiyamati wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Surat Az-Zumar. Walau anna lilladzina lan lamuna sak temene iku tetep kudu wong akeh. Dolamu kang padha salah sapa ladina. Wong sing padha dolim-dolim itu sekiranya mereka itu punya ma apapun fil ardi dalam bumi jami'an sekabiane. Seandainya orang-orang yang zalim itu bisa memiliki bumi ini seluruhnya. Wa mithlawan sepadane ma fil ardi mahu sertane ma, artinya masih ditambah lagi sak padane bumi iki maneh. Seandainya orang yang zalim itu memiliki bumi seisinya dengan ditambah lagi sak bumi maneh padha dengan itu lagi, seandainya itu dimiliki oleh mereka laftadau bihi laftadau moko yektine kwani nebus sapa ladina dolamu bihi kelawan mafil ardi mang nebus apa min suil adzab saking eleke siksaan yaumul kiamati dina kiamat. Sekiranya orang menguasai bumi ini semua menjadi milik dia, lalu dia tahu bagaimana siksaan Allah dari kiamat terhadap orang-orang yang berbuat salah, terhadap orang-orang yang sudah zalim, maka bumi seisinya dan kelipatannya akan dibuat tebusan supaya tidak disiksa. Karena apa? Wabadalahum minallah, wabadalanus pertelo lahum kedwiladina zolamu mang wong sing podo zolim mang minallah isaki gusulopo sing pertelo ma barang siksaan lam yakunu kang oraono sopoladina iku yahtasibuna podo nyono. Mereka tidak mengira bahwa akibat kezoliman mereka itu begitu beratnya. Maka mereka siap untuk menebus dengan seluruh kekayaannya. Wis kasep tapi. Wis kasep. Nah, niku-niku ngene surat Az-Zumar. Wonten malih dawuhipun Allah Taala tengene surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu wabaa'an mansura. Wa qadimna lan tekane sapa ingsun ila ma maring kelakuan amilu kang padha nglakoni sapa wong kafir. Rupane min amalin saking suci amalan. Sedekah, silaturahim, memberi santunan. Itu disuguhkan oleh, didatangkan oleh Allah. Amalan baik yang dilakukan ketika dia masih kafir itu. Dan akhirnya mereka mati pun dalam keadaan kafir. Amal baiknya itu didatangkan oleh Allah. Tetapi, faja'alnahu wabaa'an mansura. Faja'ana moko dadene sapa ingsun hu ing ngamale wong kafir sing sampe mati ora tobat tak dadene habaan ing dadi awu mansuron kang diadul-adul disawur-sawurna. Artinya menjadi percuma. Percuma amalnya itu. Lan delok ayate kaya ngeten iki, wah nggih medeni. Mulane nas'alullah ta'ala, nas'alu nyuwun sapa kita Allah ta'ala ing Allah ta'ala nyuwun an yusallima arep yen to kersa nyelametaken sapa Allah na ing kita nyelametaken birahmatihi kelan rahmati Allah. Kita tinggal memohon aja karena kita tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana nasib kita, apa termasuk yang diterima atau tidak. Nah, niku. Wane nek niki saged seimbang antarane pemahaman sampean terhadap ayat rahmat dan ayat azab itu bisa imbang, maka perjalanan ibadah sampean pun akan stabil. Ora kok santai-santai leha-leha. Alam mati cek suwe kok. Enggak, tapi sampean harus hati-hati. Tegese hati-hati, jangan meremehkan persoalan, tapi juga jangan terlalu membesar-besarkan persoalan sampai sampean enggak mau berbuat. Akhirnya juga rugi sendiri. Ya, rugi sendiri. Karena memang ya piye wis kadung kok sampean. Mawak dhewe wis kadung. Kadung ngono, kadung dadi kawula. Nggih. Kadung dadi kawula. Nek sing dadi kawula yo piye? Ya diperintahi ngono kuwi. Nek omah diperintahi yo yo aja dadi kawula. Nek to apa yo iso wis kadung. Sampai diancam Gusti Allah ning hadis kuci, sapa wong sing ora nampa, ora sabar nalika tak kai balak, ora rido nalika tak laksanane kodok kodarku, ora gelem syukur matur nuwun ning gone nikmatku, ora gelem nuruti perintah-perintahku, ora gelem ninggal larangan-laranganku, ana kontra Gusti Allah liyane aku. Aja ning bumiku, aja ning isore langitku. Kono golek bumi liya, langit liya sing duduk gaweanku. Apa iso? Ora iso, wis kadung. Kadung. Nah, itu. Jadi maka jangan leha-leha gitu, jangan huwaina, jangan santai-santai. Beribadah harus segera dilakukan, harapan harus dicanangkan, kekhawatiran dan ketakutan harus dibawa supaya hati-hati. Dengan begitu sama nanti akan menjadi orang yang stabil gitu. Menjadi orang yang stabil. Ya orang lukro nemen-nemen, tapi ya orang kok terus kupuh nemen-nemen. Itu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi Allah itu Maliki Yaumiddin. Nah itu sing kudu wangan ini surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Gandengane Maliki Yaumiddin. Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Allah itu yang menguasai hari kiamat. Ya nanti di hari kiamat seluruh aktivitasmu akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali sampean harus menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih mbon nek ngoten kula tak ngibadah mawon. Tapi nggih sampean tulungi, sampean paringi fasilitas. Lho iya wis, fasilitas wis dadi kok. Wa fis sama'i rizqukum. Rizkimu wis ana ning langit. Wa matu'adun swargamu wis tak siapno. Lah kurang apa? Nggih nganu Gusti, nek soal niku pun jelas pitulung jenengan pun dados sing dereng niku lak pitedah. Mila ihdinas siratal mustaqim. Nyun pituduh tengene siratal mustaqim jalan lurus, jalan sing tepat. Ampun mengo, menggo tengene khauf sampai putus asa. Ya ampun menggo tengene rojak sampai ngelama. Nyun siratal mustaqim jalan sing tepat. Ya rojak, ya khauf, ya wedi, tapi ya berharap. Dengan begitu kita akan mendapatkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu setiap hari kita baca 17 kali minimal. Durung kula hadiah Fatihah ngene mboke, ngene bapake, ngene kiyaine kan lebih 17. Mengapa mesti itu dimohon sampai 17 kali minimal? Karena memang dirahasiakan oleh Allah. Sapa sing selamat, sapa sing ora, gane wong ngerti. Maka wajar kalau Rasulullah itu siap malam menangis. Karena Rasulullah setinggi itu derajatnya, tahu benar dan yakin benar bahwa segala sesuatu akan berubah-ubah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabat Rasulullah ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.